Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi. Siapa yang tahu judul asli Sahih Bukhari? Angkat tangan. Siapa yang tahu judul asli kitab Sahih Bukhari? Ya Allah, angkat tangan. Wah, ya apa sih? Yang dari Qismuddin II. Jawab. Judul asli kitab Sahih Bukhari. Ah. Ya apa sih? Gak ada yang angkat tangan nih. Jadi harus main tunjuk ya. Gak apa ya, kali-kali ya. Main tunjuk. Tunjuk. Tunjuk langsung. Mana Wahyu? Oh, jaga pos. Mana Luqman? Ah, Luqman. Judul asli Sahih Bukhari namanya apa ini? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Aywa, ahsanta. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Nah. Judulnya panjang ya. Dikenal dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi syajarah. Bab keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dari Madinah menuju Mekah ala tariqi syajarah, melalui jalan syajarah, sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan asy-syajarah. Ini jalan menuju ke Dzulhulaifah, menuju ke arah Mekah. Dari Madinah ya menuju ke Mekah itu kan harus ke Dzulhulaifah, ke miqat al-Madinah ya. Itu melewati sebuah jalan namanya syajarah. Tembusnya nanti adalah Dzulhulaifah. Namanya. Ini semua barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in begitu rinci, begitu detail menjelaskan tentang haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajjatul wada'. Baik, dan ini bukan termasuk sebuah amalan sunnah yang diikuti. Paham ya? Semata-mata beliau melewati sebuah jalan. Itu sesuatu yang sifatnya kebiasaan. Tidak ada padanya unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak harus diikuti. Dikecualikan barakallahu fikum kalau padanya ada anjuran atau padanya ada syariat untuk mengerjakan sholat dan semisalnya, maka ada sunnahnya, ada anjurannya untuk ke sana. Selama tidak ada, maka tidak harus diikuti. Baik, qala rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري An-Nafi' wa Nafi' Mawla Ibn Umar. An-Abdillah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqish shajarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Madinah menuju ke Mekah dari jalan Asy-Syajarah. Wa yadkhulu min tariqil Muharras. Dan beliau masuk ke kota Madinah dari Mekah menuju kota Madinah mengambil jalan Muharras. Sebuah tempat yang ma'ruf namanya Muharras. Jaraknya dari Madinah sekitar 6 mil. Ya, Madinah ke Syajarah 6 mil. Madinah ke Muharras 6 mil. Bedanya kalau Muharras lebih dekat ke arah Madinah. Artinya Anda perhatikan di sini, keluar dari Madinah menuju Mekah ke dari jalur yang berbeda, pulang dari Mekah ke Madinah dari jalur yang berbeda. Berangkatnya dari Tariqus Syajarah, pulang dari jalur Al-Mu'arras. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila Makkah yusalli fi Masjid Syajarah. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar menuju ke Mekah, beliau salat di Masjid Syajarah. Ini Masjidul Hulaifah. Wa idza raja'a, dan bila beliau pulang dari Mekah, shalla bi Dzul Hulaifah bi batnil wadi. Beliau salat di Dzul Hulaifah di batnil wadi, di tengah-tengah lembah di situ. Wa bata, dan beliau bermalam, hatta yusbih, hingga pagi hari. Baru paginya masuk menuju ke Madinah. Nama ya. Pada hadis ini ikhwanuddin azakumullah ada beberapa faedah. Yang pertama ialah jalur berangkat ke Mekah dan jalur pulang kembali ke Madinah berbeda. Beda ya. Kalau berangkat dari jalur Syajarah, pulang dari jalur Muharras. Ini sama seperti berangkat menuju lapangan Id. Ini sama seperti apa, Evan? Berangkat menuju ke lapangan Id. Apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Beda jalur. Berangkatnya lewat sebuah jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Namanya ikhtilafut thariq. Tayyib, pada masa lalu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wada, itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya ialah supaya orang-orang yang hendak bergabung haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu jalur berangkatnya. Barakallahu fikum. Sementara jalur pulang yang berbeda, itu juga ada hikmah syiar di sana. Syiar di sana. Namanya pada masa itu. Barakallahu fikum. Adapun di masa sekarang ini, karantina azakumullah, ini bukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tidak harus dilakukan, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang kedua ialah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Mekah untuk manasik, baik umrah ataupun haji, beliau memulai ihlalnya setelah sholat. Beliau memulai ihlalnya setelah sholat. Dikatakan sini, kana idza kharaja ila Makkah yusalli fi masjidis syajarah. Kita bahas kemarin sudah, ini adalah sholat fardu atau sunnah? Hah? Sholat fardu. Dibahas kemarin, sholat yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat fardu. Disebutkan sholal asra bidhil hulaifah raka'atain. Dari hadisnya Anas bin Malik, beliau melaksanakan sholat asar 2 rakaat di Dhul Hulaifah. Sehingga ada syariat ihlal ba'dal faridah. Namanya masyru'iyatul ihlal ba'dal faridah. Disyariatkan ihlal memulai niat ihram labbaikallahumma umratan setelah melaksanakan sholat fardu. Ini berlaku untuk semua miqat. Ya, berlaku untuk semua miqat, baik yang miqat Dhul Hulaifah atau semua miqat yang lain, disyariatkan ihlal setelah fardu. Adapun yang salat sunnah itu hanya di Dhul Hulaifah. Adapun yang salat sunnah itu hanya di Dhul Hulaifah. Tidak ada sholat khusus sebelum ihram. Tidak ada sholat khusus sebelum ihram. Hadisnya dhaif. Faedah yang ke? Yang berapa? Faedah yang ketiga ialah khusus untuk orang Madinah. Ya, khusus untuk orang Madinah. Apabila pulang umrah atau haji dari Mekah, dianjurkan untuk berhenti di Dhul Hulaifah. Ya, mampir di Dhul Hulaifah. Yang pulang umrah, pulang haji dari Mekah ke Madinah, dianjurkan untuk berhenti di Dhul Hulaifah. Ada dua amal di situ. Yang pertama ialah salat di Dhul Hulaifah. Yang kedua adalah mabit, bermalam di Dhul Hulaifah. Sehingga masuk Madinah di waktu pagi, bukan di waktu malam. Yang di dalam hadis, wa idza raja'a shalla bi Dhul Hulaifah bi batnil wadi wa bata hatta yusbih. Ini khusus untuk orang Madinah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW mempraktekannya di sini. Yang ini ya ikhwan, qasdan, sengaja beliau lakukan dari Mekah menuju ke Madinah, berhentinya di Dhul Hulaifah, salat di situ dan mabit di situ. Kata-kata wa ba ta hatta yusbih. Beliau mabit sampai pagi menunjukkan ada niatan. Memang disengaja oleh beliau berhenti di Dhul Hulaifah, sholat di sana dan mabit di sana. Tayib, supaya masuk Madinah di waktu pagi, bukan di waktu malam. Yang ini qasdan. Namun secara hukum itu hukumnya sunnah saja, bukan rukun haji, bukan syarat haji, bukan kewajiban haji, sunnah saja. Bagi yang bisa melakukannya maka dapat pahalanya bila dia kerjakan ta'asyan bin Nabi dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang tidak melakukannya falabas, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Dan ini cukup jarang dilakukan oleh orang sekarang. Jarang dilakukan oleh orang sekarang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari hadis ini Nabi kita Muhammad SAW berangkat dan pulang selalu dimulai di mana? Dhul Hulaifah. berangkatnya dari Dzul Hulaifah, pulangnya berhenti di Dzul Hulaifah. Beliau berangkat dan pulang selalu sholat di Dzul Hulaifah. Yep, berangkatnya sholat fardu asar di Dzul Hulaifah, pulangnya sholat di Dzul Hulaifah dan mabit di sana. Barakallahu fikum. Sebagian pihak terlalu bersemangat di dalam mengikuti sunnah haji, kata mereka. Sampai pada tingkat mereka betul-betul menapak tilasi, itu bahasanya. Sampai betul-betul menapak tilasi haji wada'nya Rasulullah SAW. Yang ini bisa dikatakan ghulu, tasyaddud, terlalu memperhatikan diri, barakallahu fikum. Sebab mayoritasnya itu ittifaqah, kebetulan saja. Sebagiannya sunnah, bukan perkara yang berkaitan dengan manasik haji atau umrah. Yep, sebagai mereka di sini menapak tilasi, ini semuanya tasyaddud. Yang paling penting itu ditiru, dicontoh, diteladani terkait dengan amaliyah manasiknya. Itu yang paling utama. Sebagian pihak yang lainnya lagi lawan daripada itu. Mereka mengabaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bab manasik. Lebih banyak mengambil rukhsah, keringanan dan keringanan. Wa hadza tafriq, tindakan yang menyia-nyiakan sunnah. Mereka ini yang kedua ini, ketika dijelaskan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, yang mereka pahami poin yang pertama tadi, menapak tilasi. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin. Sekarang itu sudah lain masanya, beda semua. Tempat-tempat yang dulu didatangi Nabi kita Muhammad SAW sudah jarang yang ada. Ada yang jalan raya, ada yang sudah jadi hotel, ada yang sudah menjadi apa begitu. Tidak mungkin ditapak tilasi. Wahada fahamun khatik, ini pemahaman yang salah dari pihak kedua tadi. Sehingga ketika ada yang semangat untuk mengatakan mengamalkan sunnah, tidak mungkin. Bayangan mereka apa? Menapak tilasi. Padahal yang dimaukan bukan sisi itunya. Yang diinginkan dalam pembahasan sesuai dengan sunnah itu terkait dengan amalan manasiknya. Khudu'anni manasikakum, kata Rasul. Ambil dari aku manasik-manasik kalian. Barakallahu fiik. La ifrat wa la tafrit. Wasat, pertengahan, seperti yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fiikum. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qawli Nabi sallallahu alaihi wa sallam, al-aqiqu wadin mubarak. Bab sabda Rasulullah SAW, al-aqiq, lembah yang barokah. Aqiq itu nama lembah. Lembah aqiq. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana al-humaydi. Al-humaydi, Syekhul Bukhari, namanya siapa? Abdullah ibn Zubair al-humaydi. Ahsanta. Nama itu. Al-Humaydi ada lagi yang lain. Mudahkah Humaydi punya kitab Sahib al-Jawa' al-Jawa' bin al-Sahihain. Masbul Humaydi. Kalau Humaydi Syekhul Bukhari, namanya Abdullah bin Zubil Humaydi. Tayyip, ada lagi Humaydi yang lain punya kitab al-Jawa' bin al-Sahihain. Namanya siapa? Yang dari din tiga semuanya menjawab. Mana suara sentika, enggak ada semua ya. Hilang kafe. Efta. Naufal. Angkat semuanya, angkat. Yusuf. Wallahu a'lam. Naam, dikarenakan belum dimurja'ah gitu ya. Padahal tadi pagi dipelajari wadar, tadi siang. Nah, namanya Ahmad ibn Fattuh Al-Humaydi. sahibul jama' baina sahihain. Qala hadatsana al-Walid, huwa al-Walid ibn Muslim Asy-Syami, huwa al-Walid bin Muslim Asy-Syami thiqatun mutallis. Madza tadlisuhu? Beliau punya tadris jenis apa ini? Ah, ya Allah, ayuhal muhadithun. Tadrisu taswiyah. Beliau punya jenis tadris, namanya tadrisu taswiyah yang paling parah. Isqatu dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhumal akhar. Beliau menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah yang sudah ketemu antara mereka berdua. Dan itu beliau lakukan katanya untuk membersihkan hadisnya Al-Auza'i dari rawi-rawi yang dhaif. Apa yang dilakukan? Beliau ini kan meriwayatkan dari Al-Auza'i, Imam Ahlu Syam, thiqatun. Suatu kali Al-Auza'i ini meriwayatkan dari seorang rawi yang dhaif, dari rawi yang lain yang thiqah. Ya, Al-Auza'i sudah ketemu mereka semua. Al-Auza'i biasa meriwayatkan dari yang dhaif, juga biasa meriwayatkan langsung dari yang thiqah tadi. Oleh Al-Walid hadza, dia gugurkan yang dhaif, seolah-olah Al-Auza'i langsung dari rawi yang thiqah tadi. Dhaif yang perantara tengah-tengahnya digugurkan sama dia. Nama isqatu dhaifin baina thiqataini laqiya ahaduhumal akhar. Hadza jenis tadris yang paling parah, yang paling jelek. Dikecam oleh para ulama dikarenakan membuat hadis yang dhaif seakan-akan sahih, dan tidak semua ahli hadis bisa mendeteksinya atau mengetahuinya. Yang tahu hanya para pakar-pakar hadis. Maka Al-Walid bin Muslim ketika meriwayatkan hadis harus sarraha bitahdith fi mawdhi'ain al-aqal. Harus mengatakan haddatsana atau sami'tu atau akhbarana pada dua tempat, pada gurunya dan guru-gurunya. Minimal dua kali. Ada urraji. Ada mengatakan semua isnad harus mengatakan haddatsana. Kalau tidak, maka dikatakan dhaif. Ada al-Walid Muslim. Qala haddatsana al-Walid huwa ibnu Muslim Asy-Syami wa Bishr ibnu Bikr Tinnisi. Di sini beliau namanya Makrun, digandengkan dengan rawi yang lain. Qala haddatsana al-Auza'i. Namanya siapa al-Auza'i? Namanya siapa al-Auza'i? Apa kuliahnya? Oh, ya apa sih? Allah. Apa kuliahnya? Al-Auza'i. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Tayyib. Qala haddathana Yahya wa Yahya bin Abi Kathir. Lihat anda matikan ya, dua kali pengatakan haddathana. Haddathana Al-Auza'i, qala haddathana Yahya, qala haddathani Ikrimah, annahu sami'a ibn Abbas. Sehingga tadlisnya Al-Walid la yadur, dikarenakan semua isnad menggunakan tahdith atau dengan sama. Walaupun dia mudallis taswiyah, Al-Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya dalam syarat tahdith. Qala haddathani Ikrimah Mawla ibn Abbas Al-Barbari annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Dia pernah mendengar ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata innahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul. Dia pernah mendengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di Wadi Al-Aqiq yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wadi Aqiq, di Lembah Aqiq, bersabda atani lailata atin min rabbi, pada malam ini atau malam tadi telah datang kepada aku seseorang dari Rabbku. Man hadha? Hadha Jibril. Faqala, dia mengatakan salli fi hadzal wadi al-mubarak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau salat di lembah yang barokah ini. Waqul, dan katakan, umratun fi hajjah, umrah pada amalan haji. Yani umratun fi hajjah, umrah pada amalan haji. Tamattu. Hanya beliau sebelumnya haji qiran. Beliau membawa hewan hadyu sendiri, tuntun, maka beliau qiran. Umrah dan haji jadi satu, dan niatnya qiran. Ketika nanti selesai melaksanakan umrah, beliau tidak tahallul, apa, tidak melepas bajunya sampai menyelesaikan manasik haji dan menyembelih hewan kurban. Hadza qiran. Nah, di sini diperintahkan untuk mengatakan umratun fi hajjah, umrah pada haji, diminta untuk tamattu. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada anjuran untuk sholat di Wadi Mubarak, di Wadi Aqib. Di Wadi Aqib. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Wadi Aqib ini dekat dengan Baqi, arah Baqi. Ada yang mengatakan Wadi Aqib ini sudah masuk pada wilayah Dzul Hulaifah, sehingga khusus untuk miqat Dzul Hulaifah, khusus untuk miqat Dzul Hulaifah dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat di Wadi Aqiq, walaupun bukan fardu. Dan yang kedua, hadis ini menunjukkan boleh haji qiran seperti tindakannya Nabi kita Muhammad SAW, dan yang afdal haji tamattu, itu yang diperintahkan oleh Rasul kepada para sahabatnya dan diamalkan habis semua sahabatnya. Barakallahu fikum. Kita baca hadis yang terakhir. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakr. Qala haddatsana Fadl ibnu Sulaiman. Qala tahaddatsana Musa ibnu Uqbah. Qala haddatsani Salim ibnu Abdullah an abihi wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ru'ya, dalam nuskhah uriya, ini maknanya berbeda. Kalau dengan lafaz uriya ditampakkan dalam mimpi beliau, baik, ra'ahu fil manam, yang mimpi siapa? Rasul SAW. Kalau dengan bacaan ru'iyah mendahulukan ru'iyah, yakni ra'ahu ghairuhu fil manam, ada orang lain dari kalangan sahabat yang mimpi, mimpinya itu disampaikan kepada Rasul SAW. Beda ya, dipunya saya ru'iyah, pada antum ru'ya. Sen. Wa huwa fi mu'arrasin bi Dzul Hulaifah bi Dzul Wadi. Dalam keadaan beliau waktu itu di Mu'arras, sebuah tempat namanya Mu'arras di Dzul Hulaifah, di tengah lembah. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, innaka bi fatha mubarakah. Ini mimpinya ya. Sesungguhnya engkau ada di daerah berpasir namanya Fatha yang mubarakah, yang diberkati. Qala waqad ana khabina Salim, ini yang mengatakan adalah Musa bin Uqbah. Kata-kata ini adalah Musa bin Uqbah yang mengatakan. Kata Musa bin Uqbah, waqad ana khabina Salim, dan Salim telah menambatkan untanya, kendaraannya bersama kami. Yatawakha bil munah, dia mencari-cari, sengaja mencari-cari, al-munah, tempat tambatan unta. Alladzi kana Abdullah yunih, yang dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menambatkan untanya. Yataharra ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia betul-betul sengaja mencari mu'arrasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asfal min al-masjid alladhi bi batnil wadi, dan sekarang itu ada di bawah atau sebelum masjid yang di Fatul Wadi. Bainahu bainat tariqi wasatun min dzalik, antara mereka dan antara jalan pertengahan daripada itu semuanya. Titik. Ini juga disebutkan di sini untuk menjelaskan bahwasanya al-aqiq wadin mubarak. Al-aqiq itu lembah yang diberkati. Lembah yang barokah, dianjurkan di sana salat di Wadi Aqiq. Barakallahu fikum. Adapun tindakan Salim bin Abdullah bin Umar dan juga tindakan bapaknya Abdullah bin Umar yang secara khusus sengaja mencari-cari ini semua, ini adalah ijtihadun minhuma. Ijtihad dari mereka berdua. Para sahabat yang lain yang mengamalkan. Sebab ini sesuatu yang bukan, barakallahu fikum, bernilai taqarrub atau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ibadah itu salat dua rakaat di Wadi Aqiq. Adapun tempat tambatan unta dan segala macamnya itu ittifaqi, kebetulan saja. Paham ya? Jadi enggak ada anjuran sunnahnya untuk dicari-cari tempat tadi dulu Rasul di tempat ditambatkan di mana untanya, itu enggak harus. Apalagi zaman sekarang ini barakallahu fikum sudah tidak ada ini semua. Sudah tidak ada ini semuanya. Barakallahu fikum. Di sini ikhwan juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ru'yatun nabi wahyun. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Barakallahu fikum. Baik, disebutkan oleh para ulama hikmah kenapa Rasul singgah di Mu'arras. Di antara hikmahnya adalah supaya pada waktu itu ya, pada waktu itu supaya orang-orang yang ingin haji wada bersama Rasul SAW bisa segera menyusul. Bisa segera menyusul. Hikmah yang lainnya lagi adalah ketika ada hajat keperluan yang tertinggal, bisa segera diambil dan dibawa serta sebelum safar. Sebelum safar. Barakallahu fikum. Ini juga ada fadilah Wadi Aqiq. Sebagaimana fadilahnya salat, fadilahnya Madinah, juga ada fadilah salat di Wadi Aqiq. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Qara'na kam hadis? Qara'na 3 hadis. Tuhfat insyaallah taala. Barakallahu. Nah, Allahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.